Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih dalam pembahasan al-aslus salis, pokok dasar yang ketiga, yaitu ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenali, mengetahui tentang nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai pada pembahasan tentang hijrah, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Yang dimana telah kita baca bahwasannya hijrah dari negeri kafir menuju ke negeri muslim atau ke negeri Islam hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, malaikat berkata kepada mereka, fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Yaitu karena mereka tidak hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka menjawab, kami orang yang tertindas di negeri itu, yaitu di Mekah. Maka malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa hijrah pindah ke Madinah. Namun kenapa kalian tidak melakukannya? Sedangkan yang lain sudah hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itu tempat kembalinya adalah jahannam. Wasa'at masyiro, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ancaman dengan neraka jahannam bagi mereka yang tidak mau hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam dalam keadaan mereka mampu untuk melakukan hijrah, baik mampu dari sisi fisik, mampu dari sisi biaya, mampu dari sisi mengetahui jalannya. Dan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu tentang wajibnya hijrah dari negeri kafir atau negeri musyrik ke negeri Islam. Jika mereka kondisinya tidak bisa melaksanakan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban ketika tinggal di negeri kafir tersebut, Kemudian juga telah kita baca fawaid, faedah-faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala tentang hukum safar, hukum bepergian ke negeri kafir. Sudah kita baca pada pertemuan yang lalu bahwasannya safar ke negeri kafir itu tidak diperbolehkan kecuali dengan 3 syarat. Nah, apa syarat tersebut? Ada yang masih ingat? Adl. Yang pertama, nah, dia memiliki ilmu, ya, yang dengan ilmunya dia bisa menolak syubhat, ya. Nah, karena negeri kafir tentunya banyak syubhat, ya. Nah, dengan ilmu akan tertolak, ya, syubhat-syubhat akan terbantahkan, syubhat-syubhat yang muncul. Maka harus orang yang punya ilmu, ya. Syarat pertama, syarat kedua. Adal. Nah, memiliki kesolehan agama. Ya, memiliki na'am kesolehan agama yang dengan hal tersebut dia bisa menolak syahwat. Ya. Karena negeri kafir, negeri musyrik itu banyak syahwat tersebar di mana-mana. Ya. Nah, kalau dia tidak saleh, tidak bagus agamanya, tidak baik agamanya, akan terbawa dengan syahwat. Ya. Kemudian syarat yang ketiga apa kemarin? Hadal. Nah, dia termasuk orang yang muhtaj ila dzalik. Dia butuh ke sana. Nah. Taib, misalkan berobat, ya, atau bisnisnya ada di sana, misalkan, atau yang semisalnya. Nah, kalau tidak terpenuhi 3 syarat tersebut, maka tidak boleh bepergian ke negeri kafir. Maka berdasarkan hal ini, bepergian ke negeri kafir sekedar rekreasi, tamasya, jalan-jalan, ya. Nah, sekedar pengen lihat pemandangan yang indah di sana, sekedar ingin menghabiskan uang di sana, misalkan, ini mamnu', terlarang. Nah, nggak boleh. Ya. Ini hukum safar, bepergian ke negeri kafir. Ya. Kalau safar kan berarti nggak lama, ya, nah, sekian hari pulang. Kemudian masalah berikutnya adalah hukum tinggal atau mukim di sana, di negeri kafir. Nah, tinggal di negeri kafir, ya, atau mukim di sana, ya, menetap di sana, ini merupakan perkara yang sangat berbahaya bagi agama seorang muslim. Nah, bahaya terhadap agamanya, bahaya terhadap akhlaknya. Nah. Dan ini kita saksikan, ya. Nah, bagaimana penyimpangan banyak manusia, ya, dari kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir. Nah. Bertahun-tahun, ya, di sana, kemudian mereka kembali ke negerinya, ya, dalam keadaan situasi yang berbeda. Nah, kalau dulu dia pergi misalkan pindah dari negeri Islam untuk menetap di negeri kafir dalam keadaan muslim, dalam keadaan sunni, ya, salafi misalkan, kemudian setelah tinggal bertahun-tahun di sana, ya, kembali ke negerinya, na'udzubillah, ada yang pulang dalam keadaan, tidak seperti dulu, ya, ketika dia berangkat ke negeri kafir tersebut. Dulu dia soleh, ya, taat, pulang ke negeri Islam, ya, ke negerinya sendiri yang dulu dia tinggal di situ dalam keadaan ahli maksiat, ya, dalam keadaan ahli maksiat. Bahkan na'udzubillah, ya, ada yang pulang dalam keadaan murtad, dari agamanya, kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, bahkan na'udzubillah, ya, berangkat dalam keadaan muslim, tinggal di sana bertahun-tahun, pulang jadi komunis, ya. Nah, karena tinggalnya di daerah komunis sana, di Cina atau di mana, ya. Pulang dalam keadaan komunis, ya. Pulang dalam keadaan murtad, ya. Dan demikian seterusnya, na'udzubillah, ya. Bahaya, ya, tinggal mukim di sana, ya. Karena dia akan banyak berinteraksi, ya, dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sehingga sedikit banyaknya dia akan terpengaruh, ya, dengan kondisi itu. Maka dari itu, tinggal di negeri kafir ini merupakan bahaya yang sangat besar, ya, terhadap agama dan akhlak dan adab seseorang. Maka untuk tinggal di negeri kafir, ya, itu ada syarat-syaratnya. Jika memang harus tinggal di sana, ya, itu ada syarat-syaratnya. Ada dua syarat yang pokok, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ada dua syarat yang pokok. Karena untuk tinggal di sana kan macam-macam. Ada yang tinggal di sana karena dia mungkin duta besar, ya, konsulat. Ada yang tinggal di sana mungkin karena perwakilan bisnis, ya. Kantornya di sana misalkan. Ada yang tinggal di sana karena belajar ilmu, ilmu dunia, ilmu kedokteran, ilmu ini, ilmu itu, ya, sehingga terpaksa harus tinggal di sana bertahun-tahun sampai selesai kuliahnya misalkan. Jadi macam-macam orang tinggal di sana. Orang-orang yang tinggal di sana harus memenuhi dua syarat yang pokok. Syarat yang pertama, orang yang mukim atau tinggal di sana, dia merasa aman dengan agamanya. Agamanya aman, tidak terganggu. Di mana orang yang tinggal di sana ini, orang yang mukim di sana ini, dia memiliki ilmu dan keimanan yang kokoh. Harus orang memiliki ilmu dan keimanan yang kokoh. Harus orang yang memiliki kekuatan tekad, ya, yang dengannya dia bisa kokoh di atas keistiqomahan, ya, yang dengannya dia bisa berhati-hati, bisa menjaga diri dari penyimpangan-penyimpangan. Ini penting, ya. Dia harus orang yang merasa aman terhadap agamanya, ya, yaitu dengan dia memiliki ilmu dan keimanan yang kuat, memiliki tekad yang kuat, ya, sehingga dia bisa kokoh di atas agamanya, ya, istiqomah di atas agamanya, dan bisa berhati-hati dan menjaga dirinya dari penyimpangan-penyimpangan. Dan dia juga harus menyembunyikan, ya, rasa permusuhan. Artinya harus ada rasa permusuhan, ya, terhadap orang-orang kafir, ya. dan juga harus ada rasa kebencian terhadap mereka. Nah, karena mereka pun membenci kita. Jangan dibilang mereka ketika berhadapan dengan kita mereka bermuka manis dan seterusnya. Nah, kemudian kita hukumi mereka cinta kepada kita, tidak. Nah, ya. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani enggak akan pernah ridho kepada kamu sampai engkau mengikuti milah mereka. Nah. Maka tetap orang yang tinggal di sana dia harus bisa menyembunyikan ya, atau bisa menyimpan rasa permusuhannya terhadap musuh-musuh Allah. Nah, rasa kebenciannya terhadap musuh-musuh Allah. Nah, itu harus tetap ada. Tidak boleh mualah loyal kepada mereka. Ya. Tidak boleh loyal kepada mereka. Namun bukan berarti kita memusuhi atau membenci mereka kemudian melakukan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, ya, seperti yang dilakukan oleh para khawarij, orang-orang teroris, ya, yang tidak berada di atas syariat, nah, sehingga asal membunuh orang kafir, ya, padahal kita dengan mereka ada perjanjian tidak saling bunuh, tidak saling perang, ya. Nah, maka enggak boleh kaum muslimin mengingkari perjanjian. Nah, jadi memusuhi mereka atau benci terhadap mereka bukan berarti asal seperti itu, ya. Bukan berarti membunuh mereka atau yang semisalnya, tidak. Ada aturan-aturannya. Nah, tidak boleh membunuh orang-orang kafir yang bukan harbi, ya. Orang kafir yang tidak menyerang kita. Nah, kalau dia kafir yang menyerang kita, ya kita layani, ya. Kita hadapi, ya. Juga kita serang, ya. Ya masa kita diserang kemudian kita, ya serahkan nyawa kita begitu saja. Ya, serang lagi kalau dia menyerang kita. Nah, ini kafir harbi. Kafir yang menyerang. Adapun yang selain itu yang tidak menyerang, ya. Bukan kafir harbi, ya. Maka tidak boleh kita memeranginya. Nah, ada aturan-aturannya. Namun tetap kita harus memiliki kebencian. Permusuhan kepada musuh-musuh Allah karena mereka mencela Rasulullah SAW. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW adalah Nabi kita, Rasul kita, panutan kita. Ya. Dan tidak boleh mualah loyal kepada mereka dan cinta kepada mereka musuh-musuh Allah. Nah, tak boleh. Ya, walaupun tinggal di sana, tetap harus ada rasa benci. Ya. Kemudian rasa memusuhi, ya, bukan loyal, bukan malah mencintai, bukan. Nah, bukan malah memuji atau menyanjung. Oh, masya Allah ini kafir tapi masya Allah, ya. Tak boleh memuji, ya, mereka atau mencintai mereka atau loyal kepada mereka. Kenapa? Karena loyal terhadap musuh-musuh Allah pada orang-orang kafir dan cinta kepada orang-orang kafir, mencintai mereka, ini bentuk yang menafikan keimanan seseorang. Ya, bentuk yang menafikan keimanan seseorang, bertentangan dengan keimanannya. Lah kok bisa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah, bisa juga Al-Mujadilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, tetapi mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Kau tidak akan mendapati. Kalau ada yang kau dapati seperti ini, berarti dipertanyakan keimanannya. Nah, enggak benar berarti keimanannya. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka adalah bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, atau saudara mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri, karib kerabat mereka sendiri, enggak akan. Kalau kafir, nah, tidak akan ada loyalitas. Nah, ya. Walaupun bapaknya, anaknya, nah, saudaranya, karib kerabatnya, nah, tidak ada loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak boleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berloyalitas atau mencintai musuh-musuh Allah. Nah. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 51-52. Nah, yang menjadi polemik ya, di akhir-akhir apa... saat ini. Nah. Baik. Yang menjadi heboh ya. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya, ba'dhum awliya ba'd." Nah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Sebagai wali kalian, nah, baik itu wali yang berupa pemimpin, nah, ya, atau itu yang menjadi apa ini, orang yang bertanggung jawab atas kita, ya, mengurusi urusan kita, nah, atau wali mungkin yang bermakna sahabat karib yang sangat dicintai, yang sangat disayangi, ya, nah, aulia. Tidak boleh kita menjadikan mereka Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, ya, sebagai pemimpin atau sebagai sahabat karib. Ya. Kenapa? Ba'duhum aulia uba'at, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian mereka yang lain, bukan pemimpin bagi kaum muslimin. Ya. Pemimpin bagi yang lainnya, yang semodel mereka, nah, bukan pemimpin bagi kaum muslimin. Tidak boleh. Ya. Nah. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Bahkan diancam oleh Allah, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin atau sebagai wali, maka dia termasuk dari mereka. Ya. Dari Yahudi atau dari Nasrani tersebut. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Nah. Ayatnya jelas, ya. Taib. Dan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani ya kebakaran jenggot dengan ayat ini. Nah, sehingga berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas ayat ini, ya. Nasallallahu salama wal afiyah. Nah. Ayatnya jelas, tidak ada kesamaran padanya. Nah, jelas. Orang yang membacanya pun langsung paham, mengerti. Nah, namun sangat disayangkan, ya, ada yang dikiaikan, diustadkan, diulamakan, ya, tetapi masih berfatwa bolehnya, ya, nah, memilih atau menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir yang adil daripada pemimpin muslim yang korupsi. Ya, pernah dengar istilah ini? Nah, yang ucapkannya orang yang dikiaikan. Nah, ya. Allahul musta'an. Ini mengerikan ucapan seperti ini. Nah, dia secara tidak langsung ya menyebutkan bahwasannya korupsi itu lebih besar, lebih parah, lebih jahat ya daripada kekufuran, daripada kekafiran. Ya. Nah. Korupsi kemaksiatan ya, yang berhak untuk dihukum had ya pelakunya. Nah, tapi dia masih muslim. Ya. Nah, muslim yang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya. Mungkin karena hawa nafsu, karena tergoda, ya, terbisiki oleh syaitan, terayu. Ya. Dia terjatuh ke dalam tadi pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Tapi dia masih muslim. Lah ini seadil-adilnya dia, ya, tapi dia kafir. Nah, sebanyak apapun kebaikannya, tapi kafir. Ya. Dan orang yang kafir, la hasanata lahum, tidak ada kebaikan sedikit pun pada mereka. Ya. Nah, jika mereka mati di atas kekufuran, ya, kebaikan-kebaikan mereka sama sekali tidak ada harganya. Ya. Di akhirat seperti debu yang berterbangan, tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena tidak ada syarat diterimanya amal. Sedangkan syarat diterimanya amal soleh adalah dia harus muslim. Harus masuk ke dalam Islam dulu baru akan diterima amal-amal solehnya. Ya. Kalau dia bukan muslim, kafir, sebanyak apapun sodakohnya, ininya, itunya, kebaikannya, ya, amalnya, nah, kedermawanannya, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Nah, tidak ada faedahnya bagi dia sedikit pun. Gugur semua amalannya. Nah, hangus. Karena tidak adanya keislaman. Ya. Taib. Karena orang-orang kafir adalah termasuk orang-orang yang buruk. Naam. Orang-orang yang jelek yang ada di atas muka bumi ini. Maka ya, keliru ucapan tadi. Ucapan bahwasanya pemimpin yang kafir tapi adil lebih baik daripada muslim tapi korupsi. Ini kekeliruan besar. Nah. Taib. Karena dengan cukup kekufuran, ya, maka cukup untuk mengatakan tidak ada kebaikan padanya sedikit pun. Nah, kekufuran memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Maka apakah yang demikian dikatakan orang baik? Ya. Nah, memusuhi, menentang Allah dan Rasulnya. Nah, memusuhi Islam dan kaum muslimin. Nah. Ayatnya jelas. Ya. Jelas bagi orang yang membacanya pun langsung faham. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man ahabba qauman fahuwa minhum." Barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Ya. Nah. Barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Nah. Wa annal mar'a ma'a man ahab, dan bahwasanya seseorang itu bersama orang-orang yang dicintainya. Nah. Kalau dia mencintai orang-orang kafir, ya dia akan na'am tergolongkan, ya, dengan mereka, ya. Dia akan bersama dengan mereka. Nah. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya mahabbatu a'da'illah min a'zami ma yakunu khataran 'alal muslim. Mencintai musuh-musuh Allah ini termasuk bahaya yang sangat besar terhadap seorang muslim. Karena dengan mencintai orang-orang kafir, loyalitas kepada mereka mengharuskan dia untuk cocok dengan mereka, mengharuskan dia untuk mengikuti mereka. Nah, atau minimalnya dia tidak mau mengingkari kekufuran dan kesesatan mereka. Minimalnya ketika kita loyalitas atau ketika seseorang berloyalitas atau mencintai orang kafir, musuh Allah, minimalnya dia tidak mau mengingkari kekufuran orang kafir tersebut, tidak mau mengingkari kesesatan orang kafir tersebut. Ini syarat yang pertama dari syarat-syarat orang yang mau tinggal di negeri kafir. Apa tadi? Dia harus merasa aman dengan agamanya, di mana dia punya ilmu dan keimanan yang kokoh, ya, punya tekad yang kuat, yang dengannya dia bisa kokoh di atas agamanya, bisa istiqomah di atas agamanya, dan bisa berhati-hati dari penyimpangan dan kesesatan. Dan dia juga harus tetap menyimpan rasa kebencian dan permusuhan kepada musuh-musuh Allah. Tidak berloyalitas dan tidak mencintai mereka. Karena loyalitas dan kecintaan kepada mereka ini menafikan keimanan. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi, engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Gak akan ada orang beriman kemudian dia mencintai musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Gak akan ada. Kalau ada, dipertanyakan keimanannya. Demikian pula ayat tadi, ya, tentang larangan terhadap kaum mukminin untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai wali bagi mereka. Kemudian syarat yang kedua, an yatamakkana min idhari dinihi, hendaknya dia mampu untuk menampakkan agamanya di sana. Yang mau menetap di sana, mungkin di sana karena alasan belajar atau bisnis, atau dia adalah utusan atau yang semisalnya, maka dia orang yang bisa menampakkan agamanya. Ia adalah orang yang mampu untuk menampakkan agamanya di sana. Yaitu dia bisa menegakkan syiar-syiar Islam tanpa ada yang melarang. Dia bisa menegakkan syiar Islam tanpa adanya larangan. Artinya enggak ada yang melarang dia mau sholat ketika dia mau sholat. Tidak ada yang melarang dia sholat ketika dia mau sholat. Tidak ada yang melarang dia untuk sholat Jumat ketika dia mau mendirikan sholat Jumat. Kemudian atau tidak ada orang yang melarang dia untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu jika dia mau melaksanakan sholat berjamaah. Tidak ada yang melarang dia untuk membayar zakat. Tidak ada yang melarang dia untuk berpuasa. Tidak ada yang melarang dia untuk melakukan haji. Tidak ada yang melarang dia untuk mengenakan hijab, ya, secara sempurna misalkan bagi perempuan. Gak ada yang melarang. Bebas. Kalau ada yang melarang, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh sholat, gak boleh pakai hijab, gak boleh ini dan lain sebagainya, maka juga gak boleh tinggal di sana. Gak boleh tinggal di sana. Kenapa? Karena wajib dia hijrah. Kalau kondisinya gak bisa menampakkan syiar-syiar Allah, gak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban, maka wajib baginya untuk hijrah, bukan malah tinggal di sana. Baik, ini syarat yang kedua. Dia harus mampu menampakkan agamanya, yaitu dia harus mampu menampakkan syiar-syiar Islam tanpa ada yang melarang, bebas sholat, berjamaah, sholat Jumat, kemudian bebas juga zakat, puasa, haji, pakai hijab dan lain sebagainya. dari kewajiban-kewajiban bagi seorang muslim ataupun muslimah. Dia bebas untuk melaksanakannya. Kalau enggak bebas ada larangan, maka tidak boleh mukim di sana. Nah, ya. Kalau ada bisnis, cari bisnis di tempat yang lain. Nah, ya. Taib, kalau harus sekolah, cari sekolah dan kampus yang lain. Nah. Allahul musta'an. Dan sebagian kaum muslimin ya, pada zaman sekarang terfitnah dengan kondisi yang seperti ini. Terfitnah dengan kondisi tinggal di negeri kafir. Bahkan menjadi kebanggaan. Ya. Menjadi kebanggaan. Bangga punya rumah di sana misalkan ya. Punya villa di sana, punya ini di sana ya. Bangga tinggal di sana. Bangga jadi warga negara sana ya. Nah. Jangan bangga ya. Bangga itu jadi seorang muslim yang taat, yang istiqomah ya, yang kuat keimanannya ya. Bangga dengan tinggal di negeri kaum muslimin yang bisa menampakkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam. Nah. Allahul musta'an. Maka pentingnya kita untuk banyak belajar, banyak mengkaji syariat-syariat Allah, banyak mengkaji ayat-ayat Allah, banyak mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita tahu hukum-hukum agama ini. Ya. Karena kebanyakan yang terjadi ya, merasa bangga dengan tinggal di negeri kafir, merasa bangga dengan habis rekreasi kesana, ya, habis menghabiskan uang di sana, bangga karena mungkin karena tadi ya, minimnya pengetahuan tentang Islam. Muslim tapi gak pernah belajar tentang Islam ya. Muslim KTP-nya tapi gak pernah sholat ya. Gak pernah mau belajar, gak pernah ini dan seterusnya. Sehingga kondisinya seperti ini, miris ya. Nah ketika ada yang mengingatkan ya, dari ahlu sunnah misalkan ya, dari duat ya, yang istiqomah di atas agama ini, diingatkan ini enggak boleh ya akhi. Wah, ini aliran keras. Ya. Ini aliran yang keras. Akhirnya ya kita lagi yang tertuduh sesat. Kita tertuduh keras ya dan lain sebagainya. Nah, padahal yang kita sampaikan ya ayat, ya hadis, ya. Nah, ya firman Allah, ya sabda Rasulullah ya, bukan ucapan kita. Nah, kita hanya menyampaikan ya apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menyampaikan syariat-syariat Islam, hukum-hukum Islam ya. Nah. Taib. Tapi karena kondisinya adalah kejahilan yang merajalela di mana-mana, akhirnya seperti ini. Ketika kejahilan merajalela di mana-mana, menyebar di mana-mana, yang batil dianggap benar, yang benar dianggap batil. Ya. Nah, ini yang sangat disayangkan. Nah, ketika merajalela kebodohan di mana-mana. Baik. Akhwani kiram rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau juga menyebutkan beberapa macam dari jenis-jenis orang yang tinggal di sana. Yang pertama ada orang yang tinggal di sana karena untuk berdakwah, ada. Naam. Ada yang tinggal di sana karena untuk mempelajari dan meneliti keadaan orang-orang kafir. Ya. Nah, supaya nanti akan menjadi bahan yang bisa disampaikan kepada kaum muslimin tentang keburukan orang kafir tersebut. Ada juga yang tinggal di sana karena dia adalah utusan negara ya. Konsulat, dubes atau yang semisalnya. Nah. Ada juga yang tinggal di sana ya karena untuk tujuan perdagangan, nah, atau tujuan berobat, ya, atau yang semisalnya. Ada juga yang tinggal di sana karena untuk belajar, kuliah, sekolah dan seterusnya. Taib, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala juga menjelaskan tentang naam jenis-jenis ini, ya, dengan penjelasan yang gamblang. Nah, tentang harus bagaimana orang yang seperti ini, jenis yang pertama tadi, jenis yang kedua, jenis yang ketiga, keempat, kelima, keenam, harus seperti apa? Nah, dijelaskan oleh beliau, namun insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, karena telah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.